Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Kita insyaallah telah kita gambarkan tadi kedudukan ibu walidain dalam Islam. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya amalan berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang paling akbal dari amal-amal yang amal yang paling Allah cintai. Setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, perinciannya berbakti atau berwalidain itu lebih akbal daripada semua amal-amal yang perlu dibayar, baik jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, apa yang semisalnya. Berwalidain itu lebih akbar daripada semua amal-amal yang sifatnya mustahab bersunnah, baik itu mu'akkadah, baik wajib atau nafilah yang lain, baik yang terkait dengan masalah sholat ataupun dalam amal-amal yang lain. Bahkan yang namanya berbakti kepada orang tua itu lebih diutamakan daripada amal-amal yang lebih baik. Tidak ada yang kita mengakui ini amalan ini kecuali amalan korban, ya, kecuali amal yang berbaik yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal-amal yang sifatnya korban yang kemanfaatannya luar untuk kaum muslim, seperti jihad dan berbaik, didahulukan daripada kedua ini. Dakwah yang berbaik, didahulukan daripada kedua ini. Tapi ia sama-sama berbaik, tapi ia kemanfaatan yang lebih luar mencakup semua pihak. Maka didahulukan daripada berbakti pada orang tua yang berbaik, yang manfaatnya hanya untuk orang. Hanya selebihnya tidak ada kita mengambil amal. Kemudian para ulama itu berbakti kepada orang tua itu lebih ditekankan lagi ketika orang tua itu sudah semakin sepuh, sudah semakin senja usianya, lemah fisiknya, sangat-sangat memerlukan perhatian dan bantuan anak-anak. Karena itu disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dari Rasulullah itu diperintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua ketika semakin tua. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa aghfir lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahmah. Rabbu telah memutuskan, telah mewajibkan, telah memerintahkan supaya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kamu atau salah satunya mencapai usia tua di sisi kamu. Maka sekali-kali kamu jangan mengucapkan kepada mereka kata-kata Jangan kamu bentak mereka berdua. Ucapkanlah kepada mereka yang ucapan yang mulia, rendahkan dirimu, tunjukkan kasih sayangmu kepada mereka berdua, dan serahkanlah pemberian rumah sama bayan salira, wahai orang pilihan mereka berdua, sebagaimana mereka mengasuh aku semata aku menyayangi. Ada penekanannya. Tapi kepada orang tua semakin ditekankan, ketika orang itu semakin tua, semakin sempur, semakin senja, semakin lemah fisiknya, dan semakin perlu bantuan anak-anak. Dan langsung menentukan itu. Sedikit pun jangan sampai menyakiti hati orang tua yang telah terkotak. Sekali pun jangan mengatakan kata-kata umpatan seperti yang aku. Walaupun kata-kata umpatan, apa yang terjadi? Apa yang membentak? Apa yang memukul? Apa yang melantarkan? Ini hal diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, menyayangi mereka, mengayomi mereka, memperhatikan mereka, dan mendoakan rahmat untuk mereka. Ini yang diucapkan baik. Anak itu arah yang soleh ketika mendapati orang tua semakin tua semakin dia bahagia, bukan semakin dia lama. Tidak dapat baik-baik. Tapi kepada orang tua itu hukumnya perbuatan atas individu individu. Jadi lebih dikatakan lagi ketika orang tua semakin sepuh, semakin manja usianya, semakin lemah fisiknya, semakin memerlukan perhatian. Ini ujian untuk anak soleh. Soleh semakin tua orang tuanya semakin semangat untuk berbakti kepadanya, semakin semangat membahagiakannya, sedikit pun tidak akan pernah supaya menyakiti hati orang. Padahal yang soleh anak yang jelek, anak justru menerapkan orang tuanya, atau perhatian orang tuanya, harap-harap yang menikmati orang tuanya. Soleh orang. Tahu dan itu banyak yang membiarkan orang tua yang buang saja karena dia tinggal di tong sampah, tinggal di pohon pisang dan segala macamnya, dibiarkan di panti asuhan, tidak dilakukan jauh dan segala macamnya. Ini hukum buat ini sudah ada hukum. Anak soleh semakin tua orang tuanya semakin kasih kepadanya, semakin tua orang tuanya semakin sayang kepadanya, semakin tua orang tuanya semakin perhatian dan semakin membahagiakan. Yang kedua orang tua itu ialah tapi kepada orang tua itu lebih ditekankan juga ketika orang tua itu orang tua yang muslim atau orang tua yang justru jauh dari agama. Dikarenakan disitulah letak perjuangan anak berbakti sama orang tua. Kalau orang tuanya soleh, soleha, orang tuanya mukmin, mukminah, orang tuanya bertakwa kepada Allah, ringan rasanya menurut sama orang tua itu. Karena sama-sama mengerti ilmu, sama-sama belajar, sama-sama paham agama, sama-sama soleh, sama-sama beriman, langkahnya ringan. Kita pun juga lebih plong, lebih lapang dadanya, ketika bakti sama orang tua ya, semacam itu. Ini betapa berhati-hati. Tapi yang dituntut ketika kita berhadapan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujinya orang tua kita ini orang tua yang kafir, non muslim, entah Nasrani atau Yahudi yang lain, non muslim. Apa orang tua orang tua yang muslim? Bukan cuma teman-teman yang muslim yang kafir, memaksa kita untuk kafir. Dipersoalkan. Akan kelihatan betul rasanya betapa perubahan sebagai kita untuk berbakti sama orang tua ketika terdapat orang tua kita orang tua yang awas yang syahid karena dia agama banyak dosanya banyak kesalahannya banyak maksiatannya banyak kebaktian-kebaktiannya banyak kesalahan kita. Ini yang lebih dan itulah saatnya untuk berbakti sama orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim menjelaskan tentang malam ini. Yang pertama disebutkan di dalam surat Al-Ankabut. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang orang tua yang non-Muslim atau orang tua yang jahat yang memaksa anak-anaknya untuk berbuat kejahatan. Di Al-Ankabut ayat ke-8 mengatakan dalam firman-Nya, "Wasayna insana biwalidayhi husna." Dan kami wasiatkan kepada kecilan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pemarah baik. Wa'in jahadaka لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَقُولُوا مَا يُؤْتِي مَرْجِعُكُمْ فَاعْمَلُوا كَذَا فَقَالَ رَبُّ وَلِيُّ مَمَاتَكَامُ قُلْتُمْ بُرْبَشِرِ كَبَرْعَاكُمْ فَدَرْهُ أَمَا أَطَيْا مُبْرُهُ مِلِكِ الْبُنَى كَذَا فَقَالَ كَمُ فَمُسْتَعَمُ بَيْنِ Terang lagi, di ayat yang lain, dalam perlukan ayat yang ke-15 Allah mengatakan wa'in jahadaka ala antusrikabi ma'laytaraka bi'ilmun falatuti'ahumah wa'asrahihumah fi'inya ma'lum. Kalau orang tua itu mengatakan untuk bersyirik kepada apa yang nanti yang telah punya dengan kamu tahan. Tapi pemanggilan orang tua itu dengan cara yang baik sebetulnya. Ini lapan ayat menyatakan menunjukkan masih ada kewajiban berbakti kepada orang tua walaupun dia muslim, walaupun dia kafir, walaupun dia muslim tapi memaksa anaknya untuk berbuat kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kemaksiatan, ketimpangan. Soalnya cuma di dunia lalu. Pemati orang tua kamu dari dunia ini berbahaya. Jadi satunya dalam perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara manusia, bukan dalam perkara muka, bukan dalam perkara-perkara apa kisah yang nah, jadi di sini ada isyarat pesan-pesan ajar dan solusi. Ketika seorang anak itu barulah itu memiliki orang tua yang jangan cara untuk bisa mendakwai orang tua, jangan cara untuk bisa mengambil hati orang tua yang maksiat, yang fasik, yang memerintahkan perkara yang jelek, jangan cara dakwahnya ialah berbakti kepada orang tua tadi dengan lembutnya dari orang tua kamu, para orang itu ambil hati orang tua kamu. Apa yang simpan orang tua kamu tadi? Dengan cara kamu pasti semua orang tua kamu. Karena perkara yang mau, perkara yang baik, dan perkara dunia, dan dalam perkara makanan. Jadi, semakin kafir orang tua kamu, semakin kafir kamu balik. Semakin jengkel orang tua kamu, maka kamu berbuat dosa. Semakin jengkel kamu, pasti semua. Apa katanya pribadi orang Indonesia? Air kubah, kubah air, susu. Kalau air susu dibayangkan itu barang kebaikan, dibayangkan kejelekan. Soalnya itu. Air kubah dibayangkan air susu. Kejelekan-kejelekan yang ada. Kamu katakan. Karena ini musuhnya. Tapi disitulah pertama hari, pertama hari pagi sama orang tua. Karena ada Allah antum yang mengajarkan, antum mengerti semua. Orang-orang yang tidak mengerti, masih prinsip, masih alasan dan segala macam. Antum beramal segala macamnya orang tua itu mengingkari. Yang inilah itulah segala macamnya. Tak cocok sama itu terkait dengan poin-poin dan jangan berhubungi mereka, jangan musuhi mereka, jangan benci mereka, jangan berlaku orang lain. Justru harus berbakti kepada mereka. Tapi saya dikatakan dalam cara ma'ruf, dalam cara dunia, bukan dalam cara kemasyarakat. Usi orang tua, tetap perhatikan ini, hormati dia, muliakan dia, temani dia dengan cara yang lain, dan usaha dunia yang lain. Begitu saja. Semua yang patuh pada pelan-pelan aku tak wajib dia. Teruskan langkahnya, jauhkan dari perkara yang lupa, perkara yang maksiat, perkara kepasikan, atau perkara penyimpangan, atau perkara penyisirikan, cukup buat mereka dapat antum harus mereka boleh antum harus itulah persoalan yang patuh pada dan kebawahan ini yang saya menanyakan ya. Umumnya Allah Tuhan ya semua di tapi ada karena banyak kewajiban warga pun ketika diuji dengan orang tua yang semacam ini bawaannya itu bawaan itu jelas akbar orang tua orang tuanya yang penting pokoknya akhirnya yang pokoknya yang penting pokoknya pokoknya setelah pokoknya yang orang tua nanti semuanya dari ini dari pokoknya ini pokoknya ini ambil ibu susah pesan saya sebagai mereka yang akan kita harus menyuarakan iya benar anda ingin menyuarakan kebenaran tapi yang kamu hadapi siapa yang kamu hadapi orang-orang kamu kamu berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua kamu walaupun dia kafir kamu dilarang diharapkan tetap durhaka kepada orang tua kamu walaupun kamu itu di atas kebenaran namun maka pasti orang-orang sampaikan pak dengan cara yang pas dengan tanpa mengucap durhaka dengan kelengkapan baik-baik ini persoalan. Tapi kemudian orang pinangan dan semua berbakti kepada kedua orang tua ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berikan baik-baik dengan orang ayah. Yang pertama, ketentuan yang pertama berbakti kepada orang tua berwalidain itu dengan segenap makna hati. Segenap makna al-bir diikutkan oleh para ulama kata-kata al-bir kejadiannya ialah ismun jami'an li kulli ma'anil khair yang namanya al-bir pasti kebajikan sebuah nama yang mencakup segala makna kebaikan sehingga kebaikan dengan tutur kata kebaikan dengan tindakan kita kebaikan dengan harta benda kita kebaikan dengan tata krama kita semua yang namanya kebaikan itu namanya al-bir. Itu maka ketika kita diwajibkan berbakti kepada orang tua artinya kita harus memberikan semua perkara-perkara kebaikan kepada orang tua kebaikan ucapan, kebaikan perbuatan, kebaikan tindakan, kebaikan akhlak, tata krama, kebaikan muamalah, kebaikan dengan harta benda, kebaikan dengan apapun yang memiliki kebaikan selama kami itu kami sehingga yang di dalam Islam dikatakan kebaikan lakukan orang bahkan dalam Al-Quran semua yang dikatakan kebaikan secara adat yang dikatakan kebaikan secara adat juga masuk dalam kebaikan dengan syarat adat tadi tidak menanggung saya bagaimana orang sudah memiliki adat istiadat dalam menghormati orang tuanya. Selama anda tadi tidak marah. Orang Jawa memiliki adat istiadat dalam menghormati memuliakan orang tuanya. Kan? Selama tidak ada pelanggaran. Sebenarnya orang Indonesia, orang Indonesia sama, orang mana pun yang memiliki adat tersendiri dalam menghormati memuliakan bakti sama orang tuanya. Kan? Selama ada musuh, ada musuh pelanggaran. Itu sekedar makna. Saya bertanya dengan antum, ketika makan bersama dengan orang tua, ada bapak, ada ibu, ada kita, ada kakak, ada adik, sama mana? Kemudian orang tua yang diminta lebih dahulu, ada atau bukan ada? Sekali-kali sudah betul. Itu adatnya orang Indonesia diusahakan. Hampir semua orang bisa mengatakan setelah makan ketika ada orang tua harus dilakukan yang tua. Itu ternyata adatnya Islam. Kabir-kabir menaruhkan yang tua. Maka antum dinyatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua ketika ada orang tua makan bersama tapi aku mendahului. Orang-orang ambil, menyertai, bagian anak-anaknya. Mendahului tanya, tertua, yang tua, yang muda, yang muda, yang sedikit. Nah itu ya, kami. Di keluarga kan, sedikit ada. Itu perkara yang tak pernah saya. Aku menyatakan sebagai anak yang berjalan yang berbaca. Jangan menyadap sama orang tua. Ketika para pendapat sama orang tua, kamu juga. Masih ngomong. Harus nanya. Ada pohon. Masih ngomong sama dengan bahaya. Makan lagi. Orang tuanya belum. Bapaknya belum. Ibunya belum. Padahal punya hantu itu goreng para ayam. Untuk bapaknya kamu. Ambil terlantun di kurangkan. Bayangkan jangan itu. Ia semua akan, semua parti, semua kebaikan secara syariat, secara akan yang bernama syariat itu semua yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Itulah makna bakti kepada mereka. Hei, bakti kepada orang tua para orang tua. Itu dilakukan di dua keadaan, di dua tempat, di dua negeri. Yang pertama ialah bakti kepada orang tua semasa mereka masih hidup. Caranya yang dibawakan dengan memberikan kepada mereka sekedar makna kebaikan, sekedar makna bakti yang kita mau. Ini dunia mereka masih hidup. Yang kedua ialah ketika mereka telah wafat. Anak pasti berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Yang harus berbakti kepada orang tua yang telah wafat dalam kondisi penjara, mendoakan kebaikan untuk orang tua, mendoakan rahmat, mendoakan maghfirah, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tua di hari dialahkan para orang ini termasuk orang-orang yang soleh. Jika dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para langsung dalam misalnya Muslim dari kalangan yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mati kita yang kota amal dan negara tidak terhitung telah mati maka terputus amalnya kiri kiri negara sejarahnya adalah awalatin salihin ya Yohuna atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang ini hadisnya berapa? Nah, kalau jika dia terbakti orang anak atau orang tua yang berawal dengan cara mendoakan kebaikan untuk orang tuanya seorang anak dan orang tua di disebutkan dalam sebuah hadis di Yogi Muhammad Ibn Majah dan dikatakan sahih oleh para ulama dari sahabat yang mulia mengukurkan oleh Allah kebenaran pada Allah SWT inna allaha la yarfa' darajata lil 'abdi shalihi min jannah. Sungguh Allah SWT mengangkat derajat seorang hamba yang saleh berjalan. Fayaqulu alaka ya rabbi anna li hadha wa hi rabbu dari mana tampak istighfar. Maka katakan istighfar wa tinggalan di semua dengan anakmu yang telah memintakan ampun untukmu. Setiap salah halanya untuk orang tua sampai di dunia mereka. Cara yang kedua ialah perempuan baik kepada sahabat-sahabat karib orang tua. Sahabat karib orang tua. Ayah kita punya sahabat karib, orang-orang dekat dengan orang tua kita, dengan bapak kita, dengan ibu kita, baik dianya atau keturunannya. Maka diantara perbuatan baik kita kepada orang tua telah wafat. Hati kita kepada orang tua yang telah wafat, jika kita berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib atau orang-orang yang mencintai kedua orang tua kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asir silatul rajuli ahlahu bi abihi, termasuk kebaikan bakti yang paling bakti sama orang tua ialah seseorang itu menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang jauh dicintai oleh orang tua setelah orang tua yang wafat. Bahkan di dalam riwayat di Jabat Abdullah bin Umar pernah suatu kali ke Mekah menaiki himar. Suatu kali ketika saya menuju ke Mekah dan mendapati seseorang Arab dalaman, Arab. Ketika melihat itu ditanya Arab berarti benar-benar di bulan-bulan, bukankah Arab itu pernah bulan di bulan? Ya, ada betul. Masuk turun dari himarnya, himar yang dikasihkan sama Arab dalaman agar juga di dia memiliki imamah yang hampir dikasihkan dipakai pada orang kemudian dimuliakan juga rumah sampai teman-teman murid-murid itu rumah kaget menanyakan kok sedang rumah kebaikan beliau kepada Arab bandingan mereka selalu merasa cukup dengan pembelian sedikit tak usah banyak-banyak seperti itu. Maka dengan dekatan yang normal bahwasanya ayahnya orang ini, ayahnya orang ini adalah teman karibnya bapak, teman karib sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan mengatakan inna min abadir silaturahim ahlul bait. Jadi bukan semata-mata berbakti sama orang tua kita ya. Bakti sama orang tua kita, bapak ibu, bakti sama kami, bapak kami, ibu, bakti pada sahabat-sahabat bapak, sahabat-sahabat ibu. Semuanya kita perbaiki dan mereka berbuat baik kepada dalam rangka untuk berbakti kepada orang tua. Sehingga berbakti kepada orang tua caranya banyak dan terus berlanjut sampai orang tua kita wafat, lalu berhenti kalau tidak mati. Kan selama kita masih hidup kita dituntut terus untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua kita telah wafat. Terus. Ada pasal ada cara bakti ketika mereka masih hidup, ada cara bakti ketika mereka telah wafat. Mungkin ada yang bertanya, sampai batas apa seorang anak itu dikatakan telah membalas kebaikan orang tua? Jadi, sampai batas apa anak itu dikatakan telah berbakti sama orang tua, membalas kebaikan orang tua? Ada jawabannya. Jawabannya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Mufrad, diriwayatkan Muslim dalam Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Seorang anak itu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya itu budak, dia beli, kemudian dia bebaskan. Hanya ini cara satu-satunya yang bisa membuat anak itu bisa membalas kebaikan orang tua. Selama cara itu belum dia tempuh, maka belum bisa membalas kebaikan orang tua. Saya mau tanya sama aku, di Indonesia ini apakah masih ada perbedaan? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Artinya untuk orang Indonesia, tetapi bapak ibunya itu orang berbeda, bukan orang yang berarti untuk orang Indonesia, kebaikan apapun yang sudah diberikan anak kepada orang tuanya belum bisa membalas kebaikan orang tua, karena orang tuanya bukan budak. Dan satu-satunya cara untuk membalas kebaikan orang tua ketika kamu dapat dia budak, kamu beli, kamu. Masya Allah, kamu sudah memberikan yang kamu beli kepada orang tua. Orang tua minta rumah yang nyaman, sudah kamu berikan di dia pada jalan. Orang apa? Bukan orang tua ya. Orang-orang itu cari di tengah kota, gila Araya. Gila-gila Araya itu kira-kira gila ya. Orang tua kamu minta mobil, kamu kasih mobil. Mintanya apa tua? Tidak usah yang aneh-aneh, mit. Atau minta beliau kasih. Ya ter, kasih Emri. Sudah dibagikan ke orang. Kamu kasih rumah yang pekan, kasih mobil, kamu belanya kamu kasih 10 juta, kasih minta sate, kasih sate, buah apa, sudah, penuhi semuanya. Cukup ya? Belum satu punya. Ini semua belum bisa membalas kebaikan orang tua. Belum bisa membalas kebaikan orang tua. Rasulullah SAW orang tua berpakaian keras. Perawatan. Kamu pilihkan perawatan yang terbaik di rumah sakit yang paling canggih, di tempatnya di kamar yang paling tinggi tinggi. Orang kamar mesat ya. Tinggi tinggi. Seperti saya. Paling tinggi. Contohnya yang paling benar. Harapannya. Ha suaminya sudah rasa mulia rasa cintanya kamu sama orang waktunya kamu sama orang kamu jelaskan semuanya sudah muncul jelos membangkat sudah rumah tak ada jalan jiwa hati sudah belum sudah sembuh ya Allah mengalirkan sama yang dua buat layangnya habis lagi ya Allah apa yang dua mobilnya ini dua semua terus boleh kamu hanya punya rumah kecil yang paling kecil di namun yang bisa dikarenakan bukan hati kamu yang ada yang menurut tidak menurut aku utang-utang terhubung orang punya ini utang-utang utang ini membengkak harta yang menurut semuanya kamu utang sampai puluh miliar kata Allah mati lah Allah nah sungguh ini tadi wafat apakah antum tidak ada cukup telah membalas kucingnya Allah jawab mungkin kamu mencah saya sudah mengeluarkan ratusan miliar plus rumah yang dipajak jalan yang dimakan yang dimayang yang dimana itu supaya aku saya sekarang sudah punya apa-apa pada dengan hutan kumul miliar kurang kuasa masih kurang iya saya sama masih kurang Rasul mengatakan la yajizun wala tujarjiha illa ayyajidah memenuhkan pada setariah belum bisa orang anak itu membalas kebaikan orang tuanya kecuali mendapat orang tua yang ujar dia pergi dan dia orang tua kamu jangan merasa diri kamu sudah selesai kamu selesai usah setelah berpaktis orang tua belum saya sudah memerangkan segala kemampuan saya usah belum dan itu sampai kamu tidak pasti orang tua kamu jadi buddha kalau kamu beli belum jangan ini saya menunjukkan yang lebih lanjut betapa kedudukan orang tua itu begitu tinggi sekarang manusia betapa haknya orang tua begitu agung manusia betapa kebaikan orang tua begitu sangat mungkin di mana mana nah kami sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kapan anak itu dikatakan berbakti kepada orang tuanya saya membahaskan ya tadi membahas uji orang tuanya sekarang kapan dikatakan berbakti sama orang tuanya disebutkan di sini ada persyaratan 4 yusanna daron ida tahap papat dihis suruhut anak itu harus dikatakan berbakti kepada orang tuanya ketika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, aitu kira rida walidaihi ala rida nafsihi wa zawjatihi wa awladihi wa nas. Ini anak laki-laki ini bakat ibu kapan anak laki-laki itu berbakti kepada orang tuanya yang pertama ketika dia lebih mengutamakan Jadi mengutamakan keridhaan orang tuanya daripada keridhaan dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan semua manusia. Jadi mendahulukan orang tua pada diri. Lalu dikatakan pasti sama. Yang lagi akhir ya, kalau perempuan ya harus mengisi suaminya. Jadi dikatakan sama. Impaknya anak-anak putra. Ya baru dikatakan anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika dia lebih mendahulukan kehidupan orang tua saya tidak kehidupan dirinya atau dirinya atau anak-anaknya atau sekedar umat manusia itu. Ini apa ketika yang mungkin kita lakukan kalau kita mengatakan semuanya antum urus orang tua dirikan anak penyelamatnya ini. Tetapi ketika harus memilih, maka antum harus lebih mengedepankan ridhonya orang tua dalam perkara kebaikan itu bentuk baktinya kamu semua. Argumentasi dalilnya ialah seseorang tiga orang yang berperangkat bersekutu tua. Kisah tiga orang yang berperangkat bersekutu tua. Mereka menjadikan persoalan pertolongan Jawa dengan menyebutkan kebaikan di laki-laki. Satu dari mereka berkata, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua. Kebiasaan saya memberikan minum susu kepada kedua orang tua yang belum nyawa itu. Suatu sore, saya ketika. Waktunya memberi susu kepada orang tua, saya ketika. Saya terbatas setiap malam. Maka saya pernah susukan ibu, saya kemudian berdiri di samping orang tua, jalan di tidur, aku tidak berani membangunkan mereka, susu tadi, saya pegang, dalam keadaan anak-anakku menangis, semuanya menangis, minta minum susu, dan mereka punya mereka di kaki. Aku tidak mau mendahulukan siapapun dari bangsa orang. Begitu orang tua berkata, saya tak berkata orang tua dari musisi. Jadi kepada kenyang, baru saya beri kepada anak. Ya Allah, tak aku mengatakan itu ikhlas untukmu, ya Allah. Bukakanlah. Tadi, terpengaruh. Karena yang datang. Di atas saya oleh para orang menunjukkan bahwa saya anak itu dinyatakan hati kepada orang tua ketika harus memilih anak laki-laki itu memilih orang tua. Sayangkan anak istrinya nangis-nangis dia rengek-rengek pegang-pegang kakinya bisa matakan apa tidak kamu diberi kamu mendahulukan orang tua kamu jadi orang tua kamu suci kalau saya kenyang kalau sisanya kamu kasihkan untuk kamu lalu kamu dikatakan betul-betul berbakti kepada tapi kalau kamu yang masya Allah di rumah kamu makannya berat rojo lili berarti anjur puno kan gitu ya kamu pastikan kepada bapaknya kamu berat puno. Ya, kan nanti semua kuat saya. Saya kasih setiap bulan terkali berat, karo. Sebenarnya, yang kamu bandingkan sama orang tua kamu itu, sekolah bulan, yang kamu buat kamu sendiri. Itu bukan hanya orang pasti sama. Amin, Pak. Aku berarti orang tua, aku para keluar itu menjengkel harta benda, untuk makan dan minum. Jangan kamu yang kamu miliki lagi. Orang tua kamu yang sudah dibeli, hanya tempe tahu, telur kadang-kadang, kerupuk ringan. Sudah itu di rumah makan. Semua ada sate, ada kulit, ada apa? Nasi uduk sama udang sama apa gitu. Tidak ada rumah makan. Kalau kita kasih utamakan orang tua kamu, lupa nama-nama, tapi yang terbaik, orang tua. Kalau itu cinta. Mau puji. Orang tuanya itu dinaikkan kereta biji. Mungkin ada perasaan bagi pulau saya. Apakah ada? Ya. Aku dengan sekedar keluarga naik hotel bagi pulau saya. Orang tuanya itu justru berangkat malam. Nah, bukan sore dari Bandung. Sampai Surabaya pagi hari. Aku berat lebih cepat. Nyatanya tahu-tahu hari. Itu bukan namanya saksi sekolah. Entah itu disamakan orang tua kamu dan mereka mesti. Kalau kamu bisa naik garuda, orang-orang baru, garuda yang kelas biji-bijinya. Itu dia orang ini. Kalau sudah naik kereta, oh ya kasih panggil. Angkat ke Anggrek. Akhirnya, kita berkelas satu, dua, tiga. Orang tua kelas satunya, satu, dua, tiga. Atau naik kurang gak dari tadi. Ada bisnis, ada eksekutif, ada ekonomi. Orang tua kasih eksekutif, satu bisnisnya. Atau paling gak sama-sama. Tapi juga memuliakan mereka. Bahagiakan mereka. Ada kalau saya bisa lewat terjima Allah. Masya Allah, kecil sekali matakan kereta ini. Mau lagi? Ya, iyalah. Tanyalah. Nih, untuk orang tua. Ini mau ngejit. Ini mau ngejit. Apa itu? Katanya apa ini? Semuanya ada, Pak. Masya Allah. Yang paling jadi. Enak. Mungkin kamu akan berhenti juga. Tentang berhenti. Dan setelah aku bawa aku uju. Di kalian kamu itu 30 ribu. Aku boleh beli 70 ribu. Mereka makannya yang benzer. Aku sudah marah makan ini. Untuk mahasiswa 10 ribu saja. Artinya ini atau lebih mengesempatkan ribunya orang tua daripada anak-anak. Ini baru poin pertama. Poin ini betul. Hanya uti'ahuma fi kulli ma yakmuran fihi min ma'ruf wa ayyantahiya an kulli ma yanhayani anhu sawa'a wafaqa rahmatahu aw lam yuwafiqha ma lam yakmurani yuwafiqha. Ya itu. Anak itu dinyatakan bakti sama orang tuanya ketika anak itu mentaati kedua orang tuanya pada semua yang mereka perintahkan kepadanya. Karena tahu. Dan anak itu berhenti meninggalkan semua yang dilarang oleh kedua orang tuanya. Jadi perkara yang umum. Apakah sesuai dengan selera anak atau tidak sesuai dengan selera anak? Sesuai dengan nafsunya atau tidak? Sesuai dengan kemauan dia atau tidak? Selama orang tua lagi tidak memerintahkan yang baik, jika orang memerintahkan yang baik, yang ma'ruf atau yang mubah, bukan yang ma'asyir, tenang. Jika orang tua melarang aku dari perkara-perkara yang mungkar, jika mentaati orang tua itu hukumnya tauhid termasuk di luar ini ada perkara yang mau penyebab bukan perkara termasuk luar dia yang ketiga anak itu dikatakan bakti sama orang tuanya. Ayyukaddima lahuma ma kakulla ma yarham annahu ma yarghabani fihi min ghairi an yatlubahu minhu an fi binafsin wa shurur ma'a shu'uri ditafsir di hatinya walau badala lahum hayatahu wa mala. Yang ketiga, anak itu dinyatakan bakti sama orang tua ketika anak itu mempersembahkan, memberikan kepada orang tuanya semua yang dia lihat, semua yang dia pandang, orang tuanya senang. Ya, dengan tanpa dihitung sama orang tua. Ya, maksud dia. Jangan orang tuanya ngomong, bapak kok ingin kasih ujung ini, diberikan itu. Bapaknya gak ngomong, gak ada yang nyari. Bapaknya ngomongnya gini, dipenuhi. Kalau di masjid, gak dipenuhi. Anaknya kok ini? Dia sudah membakar sinyal-sinyal dengan orang tua ini. Ini kayaknya orang tua ini gak mau makan malam di rumah. Kelihatan sekali tolak-tolak, tapi yang ditolak oleh itu adalah tapi ayah lainnya. Lalu banyak ngomong, langsung keluar rumah, belikan tapi ayah yang disukai sama orang tua. Tidak apa-apa, kaget. Kok nanti? Tadi kelihatan sampai ini tolak-tolak, keluar itu ketika ada kacang-kacang. Kok nyari-nyari begitu? Di situ di rumah ada masakan ramos, ada masakan itu, kan? Kalau sama sekali tidak nyata untuk kita ayam. Iya deh, benar. Apa? Ini nanti yang mana nih? Yang itu pak. Kok berhenti? Kan apa dia ada di juga berhenti. Tanpa. Tanpa diminta. Dan dia mengusahakannya dengan penuh sukacita, dengan hati yang senang, dengan hati yang tenteram, dengan hati yang bahagia. Dan dia akan merasa dia belum sempurna di dalam menggunakan hak orang lain. Walaupun sudah dia kerahkan semua kemampuannya, segenap hidupnya, semua harta bendanya, dia menangkan semua. Saya menangkan apa akan pakai semua. Pandai menangkap sinyal. Kata orang tua itu begitu. Tidak ada belakang. Karena kita harus pandai. Lagi motor-motornya ngomong. Kalau motornya aktor itu dikasih Vespa era baru. Itu sama. Saya orang Vespa era baru. Nama nih. Dan paham artinya itu yang pakai Vespa ya. Kok itu Vespa saya tahu tadi kemudian yang metik kayak gitu ya. Nah, mungkin Vario atau Mio atau Bis atau apa gitu ya. Kamu apa itu? Kok berhenti yang berhenti? Itu namanya Vespa modern. Vespa apa yang terjadi? Satu dijual apa? Dikawal apa? Suasa. Saya ada lagi. Dijual, kita di Meskuti. Meskuti kan menurut Vespa tadi, insya Allah yang nyaman. Ngerti lah, memberikan untuk artinya untuk black point itu, tak mungkin ya. Jangan itu terbatas ya, kan tak mampu ya, jangan dibatas. Tambah ya, kerja semua tak sinyal orang itu, kadang masalah makan, kadang masalah apa, kadang keinginan, namanya mampu ya. Apa yang disukai apa pun itu kadang terang-terangan. Kita tidak harus serumah kita ada apa? Atau apa? Ada apa? Tidak apa? Dulu apa itu aku masih menunggu di situ tempatan di situ ada sebuah orang pikir itu kalau kamu makan di situ saya makan di era cuma dengan apa cuman itu ini konsep tapi bukan di ruang makan di ujung itu ada orang komplek-komplek tapi ini konsep ini yang lain ketika orang-orang sedang sakit dalam perawatan. Sanksi yang paling ampun, kamu sendiri merawat. Kamu yang membunuh orang tua kamu, kamu yang mengurusi orang tua kamu, mengajikan segala macam, ngasih makan, yang minum rambin, yang ngasih obat, kamu sendiri. Di bawahnya lagi, permintaan anak kamu yang yang paling bawah lagi ialah kau memerintahkan orang baik dan orang baik. Dan termasuk hadar ketika akan menjadikan mengurusi orang tua. Sakit, kamu bahasa, kamu tengok anak kamu dulu, kalau anak kamu kalau saya umur ada sekadar ngerti orang tua kamu, ngerti orang tua kamu tahu masakan kamu yang enak, berarti dimasakan nasi kucuk yang Masya Allah ya Pak. Jadi kalau kamu Masya Allah jadi kirim deh ya kirim ya, enggak kamu kirim enggak kamu kasih ke semua orang tua kamu, kalau kamu kirim sepanjang bahasanya para pesun terkait pas pukul 10 Andri berkabar sekian kita semua berkabar tingginya apa yang lupa dan diharapkan para pesun kita semuanya sebagai orang anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua kita semaksimal mungkin apalagi kita telah mengkaji atau mengawal belajar agama maka harus lebih kita pilihkan lagi tetapi orang tua semakin kita belajar agama maka semakin semangat bahkan orang tua Allah Taala dan bahkan hebat keluarga merupakan cara yang paling jitu untuk menempatkan dakwah di tengah-tengah orang tua kita atau Allah Taala